Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah di dalam beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Ma'asyiral Muslimin, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-102. Masih di dalam pembahasan Kitabul Jihad. Kali ini Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullah akan menyampaikan satu poin masih terkait dengan permasalahan jihad. Beliau berkata rahimahullah, faslun. Beliau di sini menjelaskan kepada kita terkait dengan faslun, wa man qatala qatilan u'tiya salabahu, dan siapa yang berhasil membunuh atau melumpuhkan musuh, tentunya dalam satu peperangan pilihannya antara kita menyerang atau kita diserang, kita mengalahkan atau kita dikalahkan, kita membunuh atau seorang mujahid dibunuh sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mujahid yang berjihad berperang qatala qatilan berhasil melumpuhkan musuhnya atau membunuh musuhnya, u'tiya salabahu, maka salabnya diberikan kepada mujahid tersebut. Apa itu salabahu? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa huwa ma yakunu ma'al maqtuli min silahin wa itadin wa libasin wa malin. Yaitu apa-apa yang ada bersama musuh yang terbunuh tersebut, baik berupa senjata, perbekalan, pakaian, dan harta. Ya, jadi ketika seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah berhadapan dengan musuhnya, lalu dia berhasil mengalahkan, melumpuhkan musuhnya tersebut, maka salab barang-barang yang bersama musuhnya tersebut, baik itu berupa silah, pedang, ataupun perbekalan, ataupun baju perang misalnya, ataupun harta yang ada, ya, yang dia miliki dalam kondisi berperang dia bawa, itu menjadi hak siapa? Mujahid yang berhasil membunuh atau melumpuhkan lawannya tersebut. Dalil dari hal ini, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala qatilan, barang siapa yang berhasil membunuh atau melumpuhkan lawannya, lahu alaihi bayyinatun, dan dia memiliki bukti bahwa dia yang mengalahkannya, bahwa mujahid itu yang berhasil melumpuhkannya, falahu salabuhu, maka untuknya tadi barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh yang mati tersebut. yang dapat dilumpuhkan di medan perang, baik berupa senjata, ya, ataupun pakaian, atau perbekalan, atau harta yang dia tinggalkan. Kemudian asrul muslimin wa tuqsamul ghanimah ba'da dzalika ala khamsati akhmasin. Setelah itu al-ghanimah, yaitu harta rampasan perang, ya, dibagikan, ya, dibagikan dengan cara pembagian, dengan cara membaginya menjadi lima bagian. Jadi rampasan perang dikumpulkan, kemudian dibagi menjadi lima bagian. Ya, dibagi menjadi lima bagian. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan al-ghanimah, dia adalah ma ukhidha min amwalil kuffar unwatan. Ghanimah itu adalah apa-apa yang diambil dari harta orang-orang kafir unwatan, dalam bentuk paksaan atau dalam bentuk kekerasan. Kekerasan dalam artian bentrok fisik dalam pertempuran, dalam medan jihad. Wal harbu qa'imatun. Dan dalam kondisi peperangan terjadi. Walau indal mutaradah. Walaupun sudah berada dalam kondisi misalnya pengejaran. Fir'un watan. Dalam bentuk paksaan. Atau dalam bentuk kekerasan. Kekerasan dalam artian bentrok fisik dalam pertempuran, dalam medan jihad. Wal harbu qa'imatun. Dan dalam kondisi peperangan terjadi. Walau indal mutaradah. Walaupun sudah berada dalam kondisi misalnya pengejaran. Musuh sudah kalah. Lalu sisa-sisa pasukan dikejar. Kita melakukan pengejaran atas sisa-sisa pasukan. Maka harta yang didapatkan dalam proses pengejaran tersebut, itu pun dikategorikan sebagai ghanimah. Ada ghanimah, ada fai, ya. Kalau ghanimah, harta yang dirampas, yang diambil secara paksa, ya, di dalam kondisi perang. Artinya sudah terjadi bentrok fisik. Karena kalau tidak kita yang mengambil, harta kita yang diambil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 69. Allah katakan, فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. Makanlah dari harta ghanimah yang kalian dapatkan sebagai satu rizki yang halal lagi baik. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk umat Islam, ya, harta yang mereka dapatkan di dalam peperangan, atau yang biasa kita sebut dengan al-ghanimah, atau biasa disebut dengan rampasan perang. Begitupun ma'asyiral muslimin, saudaraku para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku, kata baginda Rasulullah, diberikan lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ini ditolong dengan rasa takut yang muncul di dada musuh-musuhku, padahal jarak antara diriku dengan mereka masih jarak satu bulan perjalanan. Ya. Jadi jarak masih satu bulan perjalanan, itu ketika musuh telah mendengar bahwa Nabi akan datang, mereka sudah gemetar ketakutan. Itu keistimewaan Nabi. Ya, Nabi masih di Madinah. Lalu Nabi menuju satu tempat yang jaraknya masih satu bulan perjalanan. Itu rasa takut sudah mulai masuk di dalam apa? Dalam hati musuh-musuh beliau. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut di dalam dada musuh-musuhku dalam jarak perjalanan satu bulan. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi itu sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk beribadah, dan tahuran. Dan bumi itu adalah media untuk bersuci, yaitu tayammum. Itu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat sebelum beliau, mereka tidak beribadah kecuali di tempat-tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Bangunan-bangunan yang dibangun untuk ibadah. Tapi kita, dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, ya, selama tempatnya bersih, maka kita bisa langsung mengerjakan ibadah sholat. Wa uhillat liyal ghana wa uhillat liyal maghanim wa lam tuhill li ahadin qabli. Yang ketiga, kata Nabi, dihalalkan untukku ghanimah. Dan belum pernah sebelumku, sebelum umatku, ada umat yang dihalalkan untuk mereka ghanimah. Ini yang ingin kita garis bawahi. Bahwa dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ghanimah adalah sesuatu yang halal. Halalan tayyiba. Wa u'titu asy-syafa'ah. Dan aku telah diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Ya, jadi Nabi diberikan syafaat yang paling besar. Yaitu syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Yang kelima, ma'asiral muslimin. Wa kanan nabiyu yuba'athu ila qawmihi khasah. Keistimewaan yang kelima. Dulu itu datang para nabi. Tapi nabi-nabi itu diutus hanya untuk kaumnya, hanya untuk umatnya. Wa bu'istu ilan nasi ammah. Sedangkan aku, kata Nabi, diutus untuk manusia secara keseluruhan. Ini lima keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi. Tapi secara spesifik yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya untuk umatnya, umat baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Jadi harta ghanimah itu dibagi menjadi lima. Ya. Jadi kalau harta ghanimah sudah dikumpulkan, maka dia dibagi menjadi lima bagian. Wa tuqsamul ghanimah ba'da dzalik ala khamsati akhmasin. Setelah itu ghanimah dibagi menjadi lima bagian. Fayu'ta arba'atu akhmasiha liman syahida al-waq'ah. Setelah dibagi menjadi lima bagian harta rampasan perang, empat bagiannya dibagikan liman syahida al-waqa'ata, bagi orang-orang yang ikut dalam perang tersebut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, lima bagian. Setelah dibagi lima bagian, empat bagiannya adalah hak prajurit, orang-orang yang ikut berperang, berjihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini, ay hadarul kitala ma'al adu. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yaitu mereka yang hadir dalam peperangan tersebut. Adapun satu bagian dari lima bagian tersebut, yusrafu liman dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihi. Lima bagian, empat untuk pasukan. Berarti sisa satu. Yang satu itu dibagikan kepada orang-orang yang sudah disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Nanti akan kita bahas secara terperinci, ya, ketika beliau nanti membawakan ayat terkait dengan permasalahan ini. Lalu dikatakan, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusahu. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya harta rampasan perang yang kalian dapatkan itu sepertiganya lillah. Lillah di sini artinya seperlimanya ditentukan oleh Allah untuk siapa? Kalian dapat 4 bagian, dibagikan untuk tentara. 1 bagiannya Allah yang menentukan. Rasul yang membagikannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis wafat Ibnu Al-Qayyis, wafat Abdul Qayyis, hadis ya, dalam hadis diceritakan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam amarahum bil imani billahi wahdah. Ketika datang utusan atau rombongan dari kabilah Abdul Qayyis mendatangi Nabi, maka beliau memerintahkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak menyekutukannya. Kemudian beliau bersabda, atadruna mal imanu billahi wahdah. Apakah kalian tahu apa itu beriman kepada Allah? Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka baginda Rasulullah berkata, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kalian menegakkan salat. Yang ketiga, kalian membayar zakat. Yang keempat, kalian berpuasa di bulan Ramadan. Wa an tu'tu minal magnam al-khumus. Dan yang kelima adalah kalian memberikan 1 bagian ya, setelah dibagi 5 dari harta rampasan perang ya, kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, dalam kitabnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ingin kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwa di dalam ghanimah itu 4 bagian diberikan untuk pasukan, tapi ada 1 bagian yang ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan kita bacakan penjelasannya. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin, ketika kita dalam peperangan tentunya kemampuan orang berperang berbeda-beda. Ada yang datang dengan berjalan kaki ya. Ada di antara mereka yang datang dengan berkendaraan, misalnya menaiki kuda ya, unta dan lain sebagainya. Di dalam Islam tentunya dibedakan antara yang berperang dengan berjalan kaki dengan yang berperang menaiki kuda ya. Di sini Al-Qadi Abi Syuja berkata, "Wa yu'ta lil faris 3 ashumin walir rajil sahmun." Di dalam pembagian ghanimah atau harta rampasan perang diberikan kepada para penunggang kuda. Tentunya berarti kesulitan mereka lebih besar karena mereka dengan raga dan harta. Maka mereka mendapat bagian yang lebih. Diberikan kepada al-faris, para penunggang kuda, 3 ashum. 3 ashum. 3 bagian. 2 bagian kudanya, 1 bagian dirinya. Itu bagi orang yang para kesatria yang menunggangi kuda. Walir rajil sahmun. Adapun bagi orang yang berjalan kaki, ya, para pejalan kaki, itu mereka mendapatkan 1 bagian. Adapun dasarnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil furs sahmaini wa li sahibihi sahman. Nabi memberikan bagian, 2 bagian untuk kuda, 1 bagian untuk pemilik kuda tersebut yang menunggang. Ya, lalu dalam riwayat dikatakan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, pada Khaybar, pada peristiwa Khaybar, Rasul memberikan untuk kudanya sahmain, yaitu dua bagian, walirrajil sahman, dan untuk yang berjalan, ya, tentara-tentara pejalan kaki, mereka mendapatkan satu bagian, tentunya setelah dibagi empat, tentunya dibagi empat harta rampasan perang, lalu dilihat berapa jumlah pasukan, maka dibagi. Ya, dibagi secara merata di antara mereka, yang membedakan adalah antara yang menunggang kuda dengan orang-orang yang berjalan. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadi Abi Syuja', beliau melanjutkan penjelasannya. Wala yushamu, dan tidak diberikan jatah ghanimah illa, kecuali limanistakmalat fihi khamsu sara'id. Tidak diberikan bagian dari ghanimah kecuali atas orang-orang yang telah memenuhi lima kriteria. Jadi kalau lima kriteria ini ada dalam orang yang ikut berperang, dia mendapatkan ghanimah. Ya, kalau diberikan kemenangan oleh Allah, dia mendapatkan ghanimah. Apa kriteria itu, ma'asirul muslimin? Yang pertama adalah al-Islam. Dia haruslah seorang muslim. Artinya kalau dia orang Yahudi ikut berperang membela orang Islam, dia tidak dapat ghanimah. Lalu dapat apa? Nanti akan dibaca. Ya, pertama dia harus muslim. Kalau ada misalnya Nasrani, dia peduli dengan Islam, lalu dia ikut berperang, ya, lalu mereka menang. Apakah si Nasrani ini dapat? Hukum asalnya tidak. Kasihan, nanti akan ada penjelasannya. Ya, apa yang mereka dapatkan, ada penjelasan. Yang kedua adalah balig, artinya dewasa. Artinya kalau ada anak-anak ikut berperang, lalu menang kaum muslimin, apakah dapat? Dapat, tapi tidak sampai kepada ukuran terkecil dari ghanimah. Yaitu ukuran orang yang berjihad dengan berjalan kaki. Tidak sampai seperti itu. Ya. Ukurannya di sekedarnya diberikan, tidak sampai ukuran orang-orang yang sudah memenuhi kriteria untuk berjihad. Yang kedua berarti apa? Dewasa. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Yang keempat adalah al-hurriyah, merdeka. Yang kelima adalah az-zukuriyah. Zukuriyah laki-laki. Berarti Islam, balik, berakal, merdeka, dan laki-laki. Fa in ikhtalla syartun min dzalika rudikha lahu walam yusham lah. Kalau salah satu dari lima syarat ini hilang salah satunya, maka dia tidak dapat ghanimah, tetapi rudikha lahu. Ya, diberikan tapi sekedarnya, tidak sampai kepada standar minimal yang diberikan kepada seorang yang ikut bertempur, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dalilnya, ma'asirul muslimin. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu laysa min ahlil jihad al-mafrud alaihim uduruhu. Karena mereka bukan orang-orang yang wajib untuk berjihad. Bal yu'tihi amirul jaysh awil imamu syai'an minal ghanimah. Walaupun komandan pasukan atau imam memberikan beberapa, ya, memberikan sebagian dari harta rampasan perang, qabla kismatiha, sebelum dibagikan untuk pasukan yang resmi. Jadi yang tadi, yang tidak masuk kriteria diberikan dulu. Ya, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kepada mereka telah berjuang. Wa yajtahidu fi qadrihi hasba ma qaddama min naf'in. Walaupun nanti sang imam bisa menentukan si fulan lebih besar, lebih kecil, itu dilihat dari kontribusinya dalam jihad tersebut. Ala an la yablugh sahmar rajil. Tetapi bagian mereka itu yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh sampai kepada bagian para pejalan kaki. Artinya jangan disamakan hukumnya dengan hukum pejalan kaki. Tadi sudah kita sampaikan, ya. Kalau hukum naik kuda dapat tiga bagian, pejalan kaki dapat satu bagian. Nah, jangan sampai bagian untuk anak-anak atau perempuan yang ikut berjihad lebih dari bagian apa? Atau sampai bagian, ukuran bagian pasukan pejalan kaki. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud rahimahullah dari Umayyah binti Abi Salt, dikatakan dari Imra'atin min Bani Gifar, yaitu dari Laila. Seorang wanita yang bernama Laila, yang merupakan istri dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata, wanita ini berkata, radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam diberikan kemenangan di Khaybar, radakha lana minal fai. Kami diberikan, ya. Jadi wanita diberikan saat itu. Tapi tidak disamakan dengan ukuran pasukan-pasukan yang memang resmi, dalam arti resmi, memenuhi standar muslim, balig, berakal, hurriyah, zukuriyah. Ya. Berarti wanita kalau ikut misalnya mengobati dan lain sebagainya, mereka tidak mendapatkan seperti bagian sempurna yang didapatkan oleh para pejalan kaki, tetapi diberikan sekedarnya oleh imam atau pemimpin pasukan. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ammal mamluku fakana yuhza. Adapun para budak kalau mereka ikut perang diberikan sekedarnya, diberikan bagiannya. Wasu'ila anin nisa, maka beliau Ibnu Abbas ditanya tentang wanita, qad kunna yahdurnal harb ma'a Rasulillah. Dulu zaman Nabi ada wanita yang ikut berperang. Fa amma an yadrib lahunna bisahmin fala. Diberikan bagian secara khusus dari harta rampasan perang tidak? Ya, tetapi waqad kana yurdakh lahunna, tetapi diberikan uang-uang yang sifatnya apa? Harta yang sifatnya hiburan untuk mereka, tidak disamakan dengan apa pasukan resmi yang memenuhi standar-standar syariat. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuqsamu al-qadi Abi Suja berkata, wa yuqsam al-khumusu ala khamsati ashumin. Dibagi lima, yang empat untuk pasukan. Dibagi lima bagian harta rampasan perang. Yang empat untuk pasukan, sisa satu kan? Sisa satu bagian. Nah, yang satu bagian dibagikan lagi untuk lima kelompok. Wa yuqsam al-khumus, seperlimanya dibagikan lagi untuk lima saham, lima sahmun, lima bagian. Yang pertama adalah sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahmun li Rasulillah, yaitu satu bagian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau beliau sudah meninggal? Yusrob ba'dahu lil masalih, setelah kematian beliau itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Lalu yang kedua adalah sahmun li dzawil qurba, bagian untuk karib kerabat Nabi, ya. Dan yang dimaksud dengan karib kerabat Nabi secara khusus adalah Banu Hashim wa Banu Al-Muthalib, ya. Banu Hashim dan Banu Al-Muthalib. Itu yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Yang ketiga, sahmun lil yatama. Satu bagian untuk anak-anak yatim, yaitu yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan mereka belum balig. Ini penting, ya. Ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan mereka belum balig. Artinya kalau sudah balik mereka tidak lagi disebut yatim. Lalu sahmun lil masakin, satu bagian untuk orang-orang miskin. Ya sudah empat berarti, ya. Sebagian untuk Nabi, kalau Nabi sudah tidak ada, lil masalih untuk kemaslahatan umat. Yang kedua bagian untuk keluarga Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Lalu yang ketiga sahmun lil yatama. Yang keempat sahmun lil masakin, satu bagian untuk orang-orang miskin. Dan yang kelima sahmun li abna'is sabil, satu bagian untuk orang-orang yang habis perbekalan. Jadi mereka melakukan perjalanan lalu habis perbekalan. Dasarnya ma'asyiral muslimin adalah firman Allah surat Al-Anfal ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari rampasan perang, sesungguhnya bagi Allah ada seperlimanya. Walil Rasul untuk Rasul, walidzil qurba untuk kanak kerabat Rasul, waliyatama untuk anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wabnis sabil. Jadi lima. Jadi lillah, maksudnya lillah, Allah yang menentukan bagiannya. Siapa saja yang berhak mendapatkannya, Rasul, dzawil qurba beliau, karib kerabat beliau, yatim, masakin, dan ibnu sabil. Lima, ya. Jadi rampasan perang dibagi lima, empat untuk pasukan, satu untuk lima kelompok yang telah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan ayat tadi Al-Anfal ayat 41 ya. Begitupun berdasarkan beberapa hadis, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya terkait dengan permasalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah tentunya dalam menuntut ilmu. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin food warmer kuat tipe MKS DW160 Maxindo. Untuk kebutuhan menghangatkan aneka makanan seperti lauk, nasi, sup, sayur-sayuran, kue, dan masih banyak lagi. Digunakan pada usaha catering, resto bintang 5, hotel, dan usaha kuliner lainnya. Makanan siap disajikan pada kondisi terbaik. Didesain secara kompak untuk berbagai model dapur usaha. Material top quality yang kokoh, awet, dan higienis. Terdiri dari 11 tingkat layar untuk menyimpan aneka makanan, mudah disusun dengan fitur pengaturan suhu 30-110 derajat Celcius, dilengkapi dengan roller untuk memudahkan mobilitas. Investasi usaha penting dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin giling daging atau meat grinder MMC88 Maxindo. Solusi bagi kebutuhan penggilingan daging yang berkualitas, efisien, serta hemat pada usaha Anda. Dengan fitur dan keunggulan mesin, material full stainless steel yang awet, kokoh, serta higienis. Multifungsi untuk aneka jenis daging dan bahan-bahan lainnya, dilengkapi dengan fitur 3 buah saringan dan 3 buah pisau, sehingga hasil penggilingan lebih berkualitas dan dapat diatur tingkat kehalusannya. Menggunakan reverse switch yang dapat dioperasikan dengan arah putaran bolak-balik, sehingga anti selip dan jumlah produksi lebih maksimal. Dapat juga digunakan untuk mencetak sosis dengan tambahan 1 buah cetakan sosis. Sangat mudah dioperasikan hanya dengan sekali kerja. Investasi usaha yang sangat menguntungkan bagi Anda yang berbisnis di bidang kuliner. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Alhamdulillah. Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Niaga TV telah hadir di satelit baru Kube melalui satelit S9 108.2 derajat dengan frekuensi 11.861 dengan simbol red 45.0 dengan polaritas H. Dengan satelit Kuben yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan negara tetangga, Anda dapat mengakses siaran dengan ukuran parabola kecil, lebih praktis dan mudah, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Ayo, segera miliki dan saksikan tayangan kami. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama, sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja dan juga penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut bergabung mengirimkan pertanyaan pesan singkat ke nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca untuk layanan telepon di 0812-1998-1555. Adapun layanan WhatsApp atau pesan singkat ada di nomor 0812-9345-5676. Kita akan mulai dari pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah membaca surah Al-Muluk sebelum tidur setiap malam kubur kita akan berbau harum? Allah alam bisawab ya, surah Al-Muluk kalau dibaca sebelum tidur tentunya memiliki keutamaan. Ya, apa namanya, diselamatkan dari fitnah kubur, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya membaca surat Al-Muluk setiap malam sebelum tidur adalah keutamaan. Banyak fadilah, baik fadilah yang sifatnya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun fadilah yang sifatnya Allah siapkan untuk mereka yang mau melaksanakan atau membaca surah tersebut, yaitu surah Al-Muluk ya. Itu termasuk surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Saya mau nanya mengenai anak yatim ini. Kan anak yatim itu yang dikatakan kategori anak yatim itu sampai akhir balik. Tapi seandainya mereka itu masih sekolah, masih belum dapat kerja, apakah itu termasuk anak yatim? Bagaimana itu, apa kita perlu? Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan anak yatim Ibu ya, di sini beliau berkata, dan sebenarnya sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-yatama jam'u yatim. Kata al-yatama di dalam Al-Quran ya, di mana Allah memberikan satu bagian dari seperlima harta rampasan perang untuk anak yatim. Yatama adalah jamak daripada yatim. Wa huwa kullu saghirin la aba lahu. Yaitu setiap anak yang masih kecil yang tidak memiliki ayah. Fa idza balagha lam yabqa yatiman. Maka ketika dia sudah balik, dia tidak lagi disebut yatim. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatim ba'dal ihtilam. Tidak lagi disebut yatim kalau dia sudah balik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Oleh karenanya kata para ulama, yatim itu disandang oleh orang-orang yang belum balik. Ketika dia sudah balik, sudah dewasa, dia bisa mencari nafkah, maka dia tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Tetapi, kalaupun kita berhadapan dengan satu realita di masyarakat kita, ada istilah wajib belajar 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Ustaz, dia sudah balik ketika SMP, tetapi dia masih di bangku sekolah, tidak ada yang menafkahinya. Bolehkah saya berbuat ihsan kepadanya? Berbuat baik kepadanya. Kami tidak izinkan dia bekerja. Sebenarnya dia bisa bekerja. Mudah-mudahan dia sekolah, dia meraih pendidikan, dan dia bisa mengubah nasibnya, kehidupannya. Maka tidak masalah. Tapi bukan sebagai anak yatim. Kalau memang tidak ada yang memberikan dia nafkah, bisa dianggap sebagai orang fakir atau orang miskin, ya, atau orang yang memang kita harus berbuat baik. Ya, fa'ammal yatima fala taqhar. Dan kepada anak-anak yatim jangan kalian berbuat kasar kepada mereka. Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang menanggung beban anak yatim seperti ini di surga. Ya. Artinya, kalau memang dia sudah balik, dia tidak lagi disebut yatim secara definisi agama. Tapi kalau memang tidak ada yang menafkahinya, tidak ada yang membantunya, kita bantu. Ya, karena dianggap bahwa dia orang yang tidak bisa menafkahi dirinya. dikarenakan kondisi dia yang sedang menempuh jalur pendidikan dan lain sebagainya. Artinya, hilang statusnya yatim secara syar'i, tetapi mungkin dia menyandang status yang lain yang memungkinkan dia untuk mendapatkan bantuan dari kaum muslimin, baik berupa infak, sedekah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Kalimantan. Apakah diperbolehkan beristighfar setiap selesai salam pada sholat tahajud? Enggak ada masalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu-waktu malam, di waktu sahar, di sepertiga malam yang terakhir, "hum yastaghfirun," kata Allah. Mereka memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan di malam hari yang Allah perintahkan sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an adalah memperbanyak istighfar. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, mau bertanya, apa hukum anak zina jadi imam sholat? Ya tidak masalah, kenapa? Dosa itu tidak diwariskan, saudara-saudaraku sekalian. Anak zina jadi imam. Ya ada masalah apa? Tidak ada masalah. Yang berzina ayahnya atau ibunya. Adapun dia seorang anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, terlahir dalam kondisi fitrah. Ya, maka tidak masalah. Selama dia muslim, balik, berakal, dia memiliki kriteria-kriteria imam, kenapa tidak boleh? Ya, boleh, tidak masalah. Yang kedua, apakah orang yang menikah dalam keadaan wanitanya sudah hamil di luar nikah, wajib mengulang nikah setelah anaknya lahir? Allah alam bisawab, menurut pendapat yang paling kuat, tidak. Ya. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak. Dan itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i, dan pendapat itu yang diadopsi di Indonesia, dijadikan sebagai peraturan yang apa yang diterapkan di kantor urusan agama, ya di KHI, kompilasi hukum Islam, tidak perlu dinikah ulang. Walaupun disyaratkan kalau kita baca dalam peraturannya harus bertobat dengan tobatan nasuha, lalu setelah mereka bertobat, laki dan perempuan yang berzina tersebut, mereka harus menyempurnakan rukun-rukun menikah, ada wali dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau sholat sendirian di rumah, masalahnya sholat isya, apakah boleh bacanya sir? Jazakumullah. Allah alam bisawab, itu sudah kita bahas bahwa sholat malam hari itu jahar, sholat siang hari sir. Oleh karenanya ketika seorang wanita sholat di rumahnya, dia menjaharkan tetapi sekedar didengar oleh telinganya. Artinya dia membacanya lirih. Alhamdulillah. Lirih. Dia membaca sekedar terdengar oleh telinganya. Ya, jadi sir itu, jahar itu bukan artinya jahar terdengar satu rumah. Ya tidak, tapi sekedar terdengar oleh dirinya atau terdengar oleh orang yang ada di kanan dan kirinya. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ummi di Padang. Di mana saja kita harus mengangkat tangan untuk berdoa sesudah berwudu, sesudah azan, masuk WC, sesudah sholat. Allah alam bisawab ya, ada kondisi-kondisi kita dianjurkan berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Masuk WC tidak perlu mengangkat tangan. Cukup bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk. Keluar dari WC, gufronaka, tidak perlu mengangkat tangan. Akan makan, tidak perlu mengangkat tangan. Setelah azan tidak perlu mengangkat tangan. Doa setelah azan dan iqomah, antara azan dan iqomah mengangkat tangan. Ya, jadi doa-doa yang sifatnya rutinitas, Nabi tidak mengangkat tangan. Mau masuk mobil tidak perlu misalnya bismillah apa? Apa doa naik kendaraan itu? Misalnya bismillah atau bismillahi majreha wa mursaha atau yang lain doa-doa itu tidak perlu kita sambil naik atau keluar rumah. Kita tidak perlu sambil angkat tangan bismillah tawakkaltu alallahi la haula wala, enggak perlu. Kalau itu memang harus ya Nabi dan sahabat melakukannya. Tapi ketika kita berdoa, berdoanya sifatnya masalah. Artinya kita meminta, memohon kepada Allah antara azan dan iqamah sepertiga malam yang terakhir ya, ketika di Padang Arafah ya kita mengangkat tangan. Ada hadis yang mengatakan Allah itu malu ketika melihat seorang hamba yang berdoa lalu dia pulang dengan tangan kosong, artinya tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Oleh karenanya berdoa dengan mengangkat tangan sebagai bentuk kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keenam dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap kali sebelum wudu ana kencing dan karena takut terkena percikan air kencing ana menyiram separuh badan antara perut sampai kaki. Apakah ini termasuk was-was? Allah alam bisawab, saya khawatir masuk kategori was-was. Jadi kalau itu dijadikan sebagai rutinitas di mana kita menyiram setengah badan kita, saya khawatir itu bagian dari was-was. Sebenarnya Nabi tidak memerintahkan sampai seperti itu. Kalaupun kita khawatir ada bagian celana misalnya yang terkena, itu cukup dipercik. Ya, cukup dipercik. Jadi kita dibebankan oleh Allah untuk membersihkan apa-apa yang terlihat oleh mata kita. Adapun yang tidak terlihat, tidak kita sadari, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Allah alam bisawab. Pertanyaannya sudah habis, ya. Silakan para pemirsa Niaga TV, waktunya masih lapang ya, sekitar 10 atau 15 menit ke depan. Kita masih ada waktu luang. Barangkali ada pertanyaan dari para pemirsa Niaga TV. Pembahasan kita hari ini Kitabul Jihad ya, masih kaitan dengan jihad, dan tentunya ini sudah di ujung apa namanya pembahasan kitab Matan Abi Syuja ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan pembacaan kitab ini. Ya, dan setelah kitab ini selesai nanti kita coba beralih kepada pembahasan atau kajian kitab yang lain. Silakan para pemirsa Niaga TV, di kesempatan kali ini kita tadi membahas tentang permasalahan ghanimah ya. Ada ghanimah, ada fai. Kalau fai insya Allah akan dibahas esok hari. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Esok hari kita akan coba membahas tentang apa itu fai. Yaitu harta yang didapatkan dalam satu peristiwa perang. Tetapi perangnya tidak jadi. Ya, perangnya tidak jadi, tapi hartanya ditinggalkan misalnya. Mereka melarikan diri. Nah, itu pai, itu akan dibahas insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Dan tentunya pembahasan seperti ini mungkin sebagian mengatakan apakah ini masih relevan untuk kita bahas, akan senantiasa relevan. Syariat Islam itu diturunkan oleh Allah salihun li kulli zamanin wa makan, dia senantiasa relevan untuk setiap tempat dan setiap waktu. Sebagian mengatakan, oh ini enggak, ini fikih abad pertengahan. Ini fikihnya fikih perang salib misalnya. Enggak. Ya, syariat Allah tidak diturunkan khusus dikarenakan perang salib misalnya. Atau khusus dikarenakan satu peristiwa, tidak. Syariat Allah diturunkan sebagai satu aturan yang sempurna dan berlaku bagi manusia sampai hari kiamat. Jadi kita tidak boleh berani mengatakan udah revisi saja. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. TV-nya dikecilkan volumenya dulu Ibu. Volume TV Ibu dikecilkan. Oh iya. Masya Allah, saya mendengarkan suara saya sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Wahyu dari Semarang. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalnya Ustaz, batasan waktu seperti kemalam itu sampai jam berapa? Apa Ibu, diulang? Batasan seperti kemalam. Sepertiga malam terakhir. Sampai ya. Jam berapa? Baik, itu saja Ibu. Dan kalau jam 3:30 itu masih bisa sholat tahajud apa enggak? Baik. Ketika kalau apa sholat tahajudnya hanya bisa 4 rakaat, itu witirnya 1 apa 3 Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, sepertiga malam kata para ulama dari sekitar jam 2. Ya, jam 2 sampai menjelang subuh. Itu sampai sebelum fajar shadiq. Fajar shadiq itu waktu subuh ya, itu sepertiga malam terakhir. sepertiga malam ya tinggal dibagi dari jam 6 misalnya ya sampai jam 5 atau setengah 5 kalau sekarang dibagi 3 saja. Jadi ada sepertiga yang pertama ya sampai sekitar jam 10 atau jam 11, lalu sepertiga kedua dari jam 11 sampai jam 2. Jam 2 sampai menjelang subuh itu sepertiga yang ketiga. Ya, sepertiga yang ketiga. Lalu boleh tidak setengah jam setengah 4 kita sholat tahajud? Sangat boleh. Dan waktunya sangat lapang itu. Karena masih sekitar 1 jam lagi sebelum subuh kalau di Jakarta ya. Karena di Jakarta sekitar pukul 4.30. Artinya kalau setengah 4 kita bangun, kita sholat itu masih sangat lapang. Untuk berdoa, berzikir, sholat ya. Kalau sholat tahajudnya 4 rakaat, witirnya 1 atau 3, terserah. Ya, terserah ibu. Ibu mau ngambil 1 boleh. Rasulullah berkata, bagi yang ingin witir 1 silahkan. Bagi yang ingin witir 3 silahkan. Bagi yang ingin witir 5 silahkan. Tetapi, fa'in khasyia ahadukumus subah. Kalau kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka witirlah 1 rakaat. Jadi silahkan ibu pilih. Ibu tahajud 2-2, 4 rakaat. Lalu ibu ingin witir 1, boleh ibu. Ibu ingin witir 3, silahkan. Ibu ingin witir 5, silahkan. Tetapi witir 1 surat, kecuali al-bara'ah. Ya. Basmalah adalah bagian dari semua surat dalam Al-Quran kecuali at-taubah. Maka kalau ibu membaca di pertengahan, ibu langsung saja baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak perlu baca bismillah lagi. Kecuali kalau ibu baca dari awal, maka dibaca bismillahnya. Kalau dibaca awal, misalnya setelah Al-Fatihah ibu akan baca Al-Kafirun, maka sebelum Al-Kafirun baca bismillah. Karena pendapat yang paling kuat, bismillah adalah bagian dari semua surat yang ada dalam Al-Quran. Dalilnya, buktinya ditulis. Kecuali Al-Bara'ah. Jelas ibu ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholat rawatib ba'dal isya atau zuhur, kita selang dulu setengah jam atau 15 menit, apa boleh? Kalau karena uzur, silahkan kata para ulama. Uzur, ada tamu, tiba-tiba kita harus buru-buru. Ada tamu, kita harus apa namanya melayani mereka, silahkan. Tapi karena tidur, karena sinetron, karena televisi, tidak boleh. Karena dia dikaitkan dengan, jadi sholat sunnah itu macamnya banyak. Ada yang terikat dengan sholat yang wajib, itulah yang kita sebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Ada yang dikaitkan dengan sebab tertentu, gerhana matahari, masuk masjid, ba'dal wudu ya. Ada yang terkait dengan waktu, duha, tahajud. Ada yang tidak terkait dengan apapun, itu kita sebut dengan sholat sunnah mutlak. Artinya kalau ibu ingin ba'diyah zuhur 15 menit dikarenakan setelah ibu selesai sholat, dikarenakan ibu berzikir, ibu apa ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan. Tapi kalau tidak ada uzur, hukum asalnya tidak boleh karena dia terikat oleh sholat yang wajib. Makanya disebut qobliyah dan ba'diyah. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Zakaria di Salatiga. Fidyah bayar puasa kalau diberikan ke tetangga, apakah itu enggak apa-apa? Kebanyakan tetangga kami lebih mampu. Jazakallah. Tidak boleh ya, kalau tetangganya mampu tidak boleh. Allah katakan dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan bagi orang yang tidak lagi sanggup mengerjakan puasa, bayarlah fidyah untuk orang miskin, bukan orang yang mampu. Maka itu menyelisihi ayat, yaitu menyelisihi ayat. Beda dengan kurban, kalau kurban bisa untuk yang mampu. Akikah bisa, tapi kalau fidyah itu khusus untuk orang-orang yang miskin. Allah alam bisawab. Ini yang barangkali bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.